Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana thabbit. Thabbit qalubana ala dinik. ثبت قلوبنا على العقيدة الصحيحة ثبت قلوبنا على الإيمان بك ثبت قلوبنا يا ربنا على المنهج السوي أعنا يا ربنا على تصحيح عقيدتنا wa taqiyatiha innaka anta ala kulli syai'in qadir urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syahr Dardir dengan kitab Kharidatul Bahiyahnya. Kita sudah sampai kepada apa yang beliau tuliskan dalam nazam beliau, wal jinnu wal jinni wal amlaki thumma qala an-nadhim rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain ila an qala wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal quri wal wildani thumma al awliya. Yang harus kita yakini adalah, yang harus kita imani adanya jin. Disebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang tentang jin. Wal amlak, malaikat-malaikat. Wal anbiya, para nabi, utusan Allah. Wal hur, bidadari. Bidadari di dalam surga. Dan bidadari di sini adalah yang harus kita yakini. Bidadari ini adalah bukan dari wanita dunia. Jadi memang itu adalah wanita surga. Dan kedudukan bidadari adalah seperti sesuatu yang ada di dalam surga. Tidak akan bisa mengalahkan keutamaan dan keistimewaan wanita dunia yang ahli surga. Jadi bidadari itu tidak bisa mengalahkan keistimewaan dan kemuliaan wanita ahli surga. Karena wanita ahli surga, wanita dunia yang ahli surga dengan amal soleh, dengan kesabaran waktu di dunia. Maka sangat beda. Ini, jadi bidadari adalah tidak lain, adalah sesuatu yang ada di surga. Seperti benda-benda surga yang lainnya. Dan juga wal-wildan, anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Tempatnya di surga. Ini dari anak-anak yang meninggal di masa kecil. Dialah ahli surga. Menjadi pelayan-pelayan ibundanya. Bahkan dikatakan juga, di sini adalah anaknya orang-orang kafir. Yang mati sebelum balik, dia adalah akan masuk surga. Anaknya orang kafir, dia adalah tidak punya dosa. Kalau mati seorang anaknya orang kafir sekalipun, misalnya presiden-presiden yang zalim kepada Islam, yang ada presiden kafir sekalipun, sangat jahat kepada Islam, tak punya anak, mati kecil, beda tempatnya dengan bapaknya. Bapaknya di neraka, anaknya berada di surga. Itu malah awliya harus kita yakini agar adanya waliullah. Wali harus kita yakini. Dan hujjah tentang wali sangat banyak. Wali adalah bukan nabi, bukan rasul, akan tapi diberi oleh Allah sesuatu yang istimewa karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah para wali. Dan termasuk disebutkan kisah wali di dalam Al-Qur'an adalah seorang wali wanita, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam adalah bukan seorang nabi karena tidak ada nabi perempuan. Tapi dia diberi oleh Allah keistimewaan. Bagaimana keistimewaannya? Istimewaannya adalah di saat berada di musim panas ada buah musim dingin. Di saat musim dingin ada buah musim panas. Dan tanpa dicari, tiba-tiba itu semua dikirimkan oleh Allah. Itu termasuk karamah. Kisah Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, ya Maryam, anna laki hadha. Setiap Sayyidina Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, kaget. Kok ada rizki di situ, ada makanan. Dan makanan itu unik. Makanan musim dingin berada di musim panas. Musim panas berada di musim dingin. Anna laki hadha. Dari mana kau dapatkan itu semua, wahai Maryam? Qalat hadha min indillah. Dari Allah. Inna Allah yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab. Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa pakai hitung-hitungan. Ini adalah kisah seorang wali yang punya sesuatu yang namanya karomah, kejadian yang luar biasa. Dan juga dari umat baginda Nabi Muhammad SAW ada wali-wali yang kita harus kita yakini. Yang menjadi masalah adalah bukan masalah keramat dan walinya, tapi yang menjadi masalah adalah orang yang ngaku-ngaku punya keramat, keramat palsu. Cerita yang dibuat-buat. Hanya untuk membesarkan seorang yang ditokohkan, padahal dia tidak mencerminkan syariat. Tidak mewakili tentang agama, akhlak. Misalnya pelanggaran syariat dari omongannya. Obrolannya banyak jauh dari syariat, perilakunya jauh dari syariat. Nah kalau orang begitu enggak ada karomah bagi dia. Keramat tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang melanggar Allah. Keramat hanya diberikan, karamah hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Sayyidina Umar ibn Khattab di tempat yang jauh, pasukannya di dalam peperangan, yang memimpin pasukan namanya Sariyah. Sariyah memimpin pasukan di dalam peperangan dalam keadaan terjepit, bingung harus kemana. Untuk menyelamatkan pasukan ini, ada suara yang datang. Ya Sariyah, al-Jabal, al-Jabal, al-Jabal. Ada suara Sayyidina Umar. Pada Sayyidina Umar lagi khutbah Jum'ah di Madinah sana. Perjalanan yang sangat jauh, tiba-tiba dengar suara Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ini dinukil riwayat mutawatir. Jadi bagaimana suara Sayyidina Umar? Gak pakai mikrofon, gak pakai HP, tapi terdengar. Itu adalah karomah. Jadi karomah itu hak. Karomah itu ada benar, yang enggak benar adalah orang ngaku-ngaku. Kadang-kadang muridnya membesar-besarkan yang berlebihan, hanya pengen orang yang dibesarkan nanti semakin dikagumi, nanti dia pun numpang. Dia akhirnya menjadi ikut dibesarkan. Bukan karena sungguh, tapi karena dusta. Atau mungkin membuat cerita, seseorang pengen dikeramatkan membuat cerita. Dan berdusta. Sampai termasuk karomah adalah di saat seseorang bisa bertemu dengan baginda Nabi adalah karomah. Kemuliaan, tidak semua orang bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada seorang bertemu dengan Rasulullah adalah istimewa. Yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah adalah ngaku-ngaku dan berdusta. Setiap malam Senin ketemu Rasulullah, setiap malam Jumat ketemu Rasulullah, padahal dia tidak bertemu Rasulullah adalah pembohong. Pendusta dia. Dustanya enggak main-main atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta ini juga kadang ada sebabnya. Sebabnya lingkungan yang membuat berdusta. Ini lingkungan membuat berdusta. Lingkungan dikit-dikit orang ketemu Rasulullah, ngaku-ngaku Rasulullah. Ini mimpi ketemu Rasulullah. Ini mimpi ketemu Rasulullah. Dicerita-ceritakan, betul tidaknya belum tahu. Yang lain mikir nih, saya lebih pintar dari dia. Saya lebih sering tahajudan dari dia. Saya terkenal baca sholawat Senin Kemis, tapi belum ketemu Rasulullah nih. Malu dong, akhirnya besok saya ketemu Rasulullah, berbohong dia. Akhirnya sak pondok bohong semuanya. Di sini tidak boleh. Kalau kamu ketemu Rasulullah, itu antara dirimu dengan Rasulullah. Enggak usah cerita-cerita ke yang lain. Kalau cerita, mungkin malah ini berbahaya. Tidak usah cerita kepada siapapun. Itu urusanmu dengan Rasulullah. Cerita. Dan mungkin seorang guru setiap hari bercerita semalam ketemu Rasulullah. Perilakunya tambah baik atau tidak? Mau ketemu seorang alim saja mempengaruhi dalam kehidupan kita bagaimana bertemu dengan Rasulullah. Akhlaknya tentu sangat istimewa. Bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Banyak dusta, pembohong. Atas nama tasawuf. Tasawuf tidak berbohong. Yang dihindari bohong. Mimpi ketemu Rasulullah. Jika ada di antara kalian bertemu dengan Rasulullah, itu antara dirimu dengan Rasulullah. Itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepadamu. Jangan sampai nikmat itu menjadi sebab dirimu sombong. Sudah pernah bertemu Rasulullah. Ditinggal oleh Rasulullah dengan kesombongan. Baik wali. Wabikul lima ja'anil basyiri. Wabikul ma ja'anil basyiri. Min kulli hukmin sarakat daruri. Dan kita harus yakin kepada semua yang datang dari Al-Bashir, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min kulli hukmin, dari setiap hukum, sarakat daruri, yang hukum itu sudah menjadi hukum pasti, daruri itu diketahui oleh semua orang. Al-ma'lum minad-dini bidarurati, yang semua orang tahu. Yang alim dan yang bodoh pun tahu hukum itu. Maka wajib kita meyakininya. Contoh sholat. Semua orang yang tidak pernah ngaji pun yang ngerti sholat adalah wajib. Puasa Ramadan wajib, ramai orang puasa Ramadan. Makanya kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, kafir dia. Harus meyakini. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang sudah maklum. Minad dini, dari urusan agama. Bidururati, mau tidak mau, biarpun gak pakai belajar pun tahu ternyata. Ya kita, coba tanyakan orang di pasar-pasar yang katanya gak sholat. Ditanya, kamu sholat gak? Biarpun dia tidak sholat, paling dia ngomong, sholat. Kenapa kok dia berbohong harus mengatakan sholat? Karena tahu sholat adalah wajib. Kalau sampai ngomong tidak sholat, nanti orang pada memandang picik dengan dia. Sholat wajib. Makanya mengatakan sholat tidak wajib keluar dari iman. Dan semua yang datang dari baginda Nabi banyak nanti. Ini adalah kaidah besar. Jadi bukan sekedar yang ditulis oleh Syekh Daruddin itu yang harus kita yakini. Nanti semua yang dibawa oleh baginda Nabi, kemudian hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh rata-rata umat Islam. Seperti darurah, ilmu darurah, ilmu daruri itu ilmu enggak pakai menelaah, enggak pakai belajar, langsung tahu, ibaratnya begitu. Kalau sudah itu seperti daruri, ilmu yang enggak usah pakai belajar, akhirnya semua orang juga tahu. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, ini semua. Maka yang mengingkari itu semua adalah kafir. Artinya kita wajib mengimani itu semuanya. Semua yang kita dengar dari syariat, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang masyhur, ada pun yang tersembunyi, yang tidak masyhur, hukum-hukum yang tidak masyhur, maka yang tahu hanya orang-orang alim saja. Maka itu ada tidak wajib, tidak wajib. Tidak kafir yang mengingkarinya. Jika ada hukum misalnya yang sangat tersembunyi, termasuk cabang-cabang. Misalnya, waris secara hukum jelas, pembagian waris harus kita yakini ada di dalam Islam. Dan wajib kita membagi secara Islam. Cuma tentang rinciannya tidak semua orang harus tahu. Detail-detailnya tidak semua orang harus tahu. Di saat nanti punya masalah saja tinggal tanya kepada ulama. Tapi kalau meyakini bahwasanya waris yang diajarkan dalam Al-Quran adalah tidak adil, tidak benar, adalah kafir, keluar dari iman. Tapi dia tidak harus tahu tentang detail-detail hukumnya. Kan itu bisa diserahkan kepada satu saja, seorang mufti yang ada di negeri itu untuk menyelesaikan urusan. Tapi imannya yang menjadikan dia pasrah dengan aturan Al-Quran, itulah yang menjadikan dia bisa menyelesaikan masalah. Tidak semua wajib belajar ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan. Tapi semua wajib pasrah tentang ilmu warisan. Sehingga kalau ada keluarga meninggal, harus mendatangkan ulama untuk menyelesaikan urusan waris. Memang belajar detail-detailnya pembagiannya tidak wajib bagi orang per orang. Kemudian, dan nanti akan disebutkan juga yang datang dari baginda Nabi tentang dari hadis tentang datangnya Ad-Dajjal, tentang turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Ini harus kita yakini. Munculnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj di dalam Al-Quran. Imam Mahdi, menurut kita ahli sunnati wal jamaati, memang kita yakini Imam Mahdi ada. Imam Mahdi ada dan akan datang nanti di akhir zaman. Seiring dengan bersamaan dengan datangnya Sayyidina Isa alaihissalam. Dan menjadi imamnya kaum muslimin. Kemudian munculnya Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian itu banyak alamat tanda-tanda hari kiamat nanti yang disebutkan, kita harus percaya. Percaya itu bukan harus mencari-cari. Enggak usah kita mencari Imam Mahdi. Enggak usah mencari Dajjal di mana, saya keliling-keliling dunia nyari Dajjal. Bukan tugasmu mencari Dajjal. Dan bukan tugasmu mencari Imam Mahdi. Tugasmu adalah menguatkan keimanan. Yakin bahwasanya Imam Mahdi adalah ada. Kemudian Dajjal adalah ada. Sayyidina Isa akan turun. Yakin itu saja. Enggak usah mencari Imam Mahdi. Kalau memang kita benar dalam akidah yang Allah ridhai, mau tidak mau kita akan menjadi pasukan Imam Mahdi kalau memang kita bersamaan dengan Imam Mahdi. Mau tidak mau. Karena iman yang menjadikan kita akan memihak kepada Imam Mahdi. Tapi kemunafikan yang menjadikan seseorang memihak kepada Dajjal. Jadi enggak usah dicari, akan datang itu semuanya. Tapi yang terpenting adalah kita meyakini akan adanya Dajjal, akan datangnya Imam Mahdi. Sebagian mengatakan Imam Mahdi boleh berkhilaf dalam hal ini. Tapi setelah dilacak, hadisnya Imam Mahdi sangat kuat. Sehingga sebagian mengatakan derajat perlu diyakini. Kalaupun masuk dalam furu'ul aqidati, kita termasuk golongan orang yang meyakini akan adanya Imam Mahdi, tapi tidak mengkafirkan jika ada orang yang mengingkari. Karena pengingkaran mereka atas dasar keyakinan bahwasanya hadisnya tentang Imam Mahdi adalah tidak mutawatir. Tapi kita meyakini Imam Mahdi adalah datang karena setelah dikumpulkan hadisnya tentang Imam Mahdi sangat banyak dan derajat mutawatir. Tapi sebagian mengatakan tidak sampai derajat mutawatir. Menurut kita ahli sunnati wal jamaati, mutawatirnya adalah paling tidak mutawatir maknawi tentang datangnya seorang dari keturunan baginda Nabi begini, begini, begini, dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, isyarat Imam Bukhari. Sehingga secara makna akan datang orang itu. Disebutkan dalam hadis yang lain, itulah adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya adalah seperti nama baginda Nabi SAW dan keturunan dari Sayyidina Hasan. Keturunan dari Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Wa yantawi fi kalimatil islami ma qad madha min sa'iril ahkami. Dari apa yang kita pelajari dan kita yakini daripada keimanan yang panjang lebar itu semuanya, yantawi tersimpulkan. Fi kalimatil islami, dalam kalimat Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tersimpulkan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka siapapun yang sudah sampai kepada keyakinan la ilaha illallah, selesai urusan sifat-sifat tadi. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah, beres. Yang kita bahas tentang sam'iyat ini, naqli sam'iyat, tentang yang datang ghaibiyat ini, akan mudah karena kita percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Nabi Muhammad membawa berita-berita Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi. Kemudian juga hadis-hadis yang dibawa baginda Nabi kita percaya karena kita telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Utusan Allah artinya apa? Yang telah Allah beri wahyu untuk menyampaikan kepada kita. Selesai, apa yang dipermasalahkan? Maka semua dari apa yang kita bahas ini tersimpulkan di dalam kalimat Islam, yaitu kalimat La ilaha illallah. Nah, baru setelah itu selesai. Kita membahas masalah akidah. Ada ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat atau ghaibiyat. Baru setelah ini masuk pembenahan akhlak. Bagian tasawuf. Tasawuf adalah hak. Tasawuf adalah kebenaran. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Di sana ada orang yang mencoba merongrong atau memalsukan data sehingga punya kesimpulan bahwasanya tasawuf adalah bukan ilmu yang benar. Tidak. Tasawuf adalah hak dan tasawuf adalah benar. Dan kita harus sadari juga bahwasanya di sana ada penjahat-penjahat tasawuf. Mengatasnamakan tasawuf tapi dia jauh dari tasawuf. Itu orang yang kerjaannya yang lantur, tiba-tiba ngaku ketemu Rasul, bukan ibadahnya yang kuat, melanggar Allah, melakukan kemaksiatan, sudah gitu ngaku wali, enggak ada. Waliullah, kekasih Allah itu harus paling dekat dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk dunia wilayah kalau orang melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah arif billah, paling kenalnya Allah. Orang yang paling kenal dengan Allah. Dan dikenali oleh Allah. Sehingga dia paling kenal Allah, dia paling menjaga dari kemaksiatan. Dan dia dikenali oleh Allah, dimudahkan segala ketaatan. Dicintai oleh Allah, susah. Sehingga Allah akan menjadi tangannya, Allah menjadi matanya seperti dalam hadis. Allah akan menjadi telinganya, artinya apa? Allah akan menjaga matanya, bukan Allah menjadi matanya. Tapi maknanya Allah menjaga matanya, susah melakukan kemaksiatan. Susah telinganya mendengar keharaman, susah kalimatnya lidahnya berucap yang Allah murkai. Itu kekasih Allah. Maka ini, kita masuk dunia tasawuf, bab tasawuf. Fa'akthiran, maka perbanyaklah tasawuf dengan ciri adalah, ini diantara, fa'akthiran min dikriha bil adabi. Berbanyaklah membaca dikir la ilaha illallah. Sudah mulai memasuki dunia amal, amaliyah ahli tasawuf, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengasah hati. Setelah mengasah otak, kan kemarin diasah otak kita, diasah kecerdasan kita dengan memahami tentang ilahiyat, nabawiyat, dengan menggunakan dialog akal kita. Kemudian setelah itu mau tidak mau yang meyakini bahwasanya Nabi adalah utusan, pasti kita akan meyakini tentang sam'iyat. Tapi ingat, keyakinan itu tidak hanya sebatas otak dan pemahaman. Jika tidak ada idza'an, tidak ada pasrah kepada keyakinan tersebut, tidak membuahkan apa-apa. Karena Abu Jahal sangat percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Abu Jahal sangat percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Abu Jahal sangat ngerti. Tapi tidak ada keinsafan di dalam hatinya, belum dibersihkan hatinya. Sehingga apa? Menjadilah dia penentang baginda Nabi. Tapi dia percaya. Dalam sejarah disebutkan kisah Abu Jahal itu bagaimana? Sangat percaya dengan Nabi Muhammad, sangat percaya. Tidak ada sedikit pun ragu kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Begitu juga orang-orang Yahudi yang mereka sangat mengerti, kenal Nabi Muhammad sebab Nabi masyhur, Nabi akhir zaman itu masyhur di kitab suci mereka. Bahkan orang Yahudi itu begitu yakin, percaya, sehingga mereka di saat mendapatkan satu musibah, peperangan dan lainnya, mereka tidak pernah lupa untuk menghadirkan Nabi dalam permohonannya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu, orang-orang Yahudi itu, Yahudi di saat melakukan peperangan, selalu membawa-bawa nama Nabi Muhammad agar dimenangkan di dalam peperangan. Bahkan mereka berjanji kalau Nabi akhir zaman nanti datang, niscaya akulah yang akan membelanya. Dan seperti itu mereka. Tapi karena hatinya tidak diasah, tidak dibersihkan, maka setelah datang Nabi Muhammad, ingkar. Hasad dan min indi angbusin. Dikuasai oleh kedengkian di hati mereka. Mereka bukan tidak kenal Nabi Muhammad. Gimana Nabi Muhammad tidak dikenal? Wong sangat masyhur di kitab suci mereka. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana orang Yahudi itu mengetahui baginda Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi Muhammad seperti para orang tua mengenali anaknya, yang tidak mungkin salah. Akan tapi apakah bisa orang Yahudi patuh dengan Nabi Muhammad? Tidak, karena hatinya belum bersih. Apakah Abu Jahal bisa patuh dengan Nabi Muhammad? Tidak, karena hatinya kotor. Bahkan kita pun mungkin sering mengetahui itu kebenaran, tapi kita masih melanggar. Kita tahu itu adalah haram, kenapa kita masih melakukannya? Ayo. Karena ilmu kita hanya di otak. Kita faham dengan otak kita. Tapi seperti kata dikatakan Sayyidina Ali, la yatajawazuna hanajiri. Tidak sampai turun melewati tenggorokannya. Tidak sampai turun di hatinya. Ilmunya mudalak dan yakin. Tapi tidak dipatuhi keyakinan itu karena hatinya masih penuh dengan kekotoran. Maka perlu kita membersihkan hati, namanya ilmu tasawuf. Tidak cukup seorang meyakini dengan akalnya. Apakah jaminan pakar akidah misalnya, ada orang menekuni falsafah lalu akidah, kemudian dia rajin sujud, rukuk, enggak, belum tentu. Mungkin dia hanya berbangga-bangga urusan pemikiran saja. Semakin sombong dengan sesamanya. Tidak semakin dekat kepada Allah. Karena ilmunya hanya di otak saja. La yatajawazu an hanajirihi. Tidak melewati tenggorokannya. Maka perlu kita menata hati kita agar ilmu tadi betul-betul. Jadi agar hijab antara ilmu dengan hati kita ini terbuka. Sebab hati itu selalu merindukan kebenaran. Istafti qalbak wa in aftauk wa in aftauk. Nabi bersabda, tanyakan hati kecilmu. Artinya pedulilah kepada hati kecilmu yang selalu menyeru kepada kebaikan. Seruan hati kecil. Selalu menyeru kepada kebaikan. Cuman kadang ditutupi oleh hawa nafsu sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Bukan karena dia tidak tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi dia dikuasai oleh kesombongannya. Seorang perampok besar punya anak perempuan yang cantik, baik. Dia tidak rela kalau punya menantu juga perampok sama seperti dia. Kalau seandainya ada orang masyhur di kampungnya, orang yang soleh, sangat baik, melamarnya pasti diterima. Hati kecilnya akan menginginkan seperti itu. Pelacur terbesar pun kalau punya anak perempuan tidak rela kalau anaknya jadi pelacur juga. Kecuali dikuasai hawa nafsu untuk mencari harta, harta kekayaan, sehingga anaknya dijebloskan. Seandainya nanti, ya, mungkin dia sering berzina dengan seseorang, tapi tidak mau kalau ternyata menikahi putrinya itu ada seorang berzina. Ini adalah hati kecil menyeru kepada kebaikan. Nah, inilah sering menyelimuti hati kecil kita ini adalah hawa nafsu, yang itu yang harus dibersihkan dengan ilmu, namanya tasawuf. Sehingga tasawuf itu dalam bahasa sederhananya ilmu membersihkan hati. Agar hati ini bisa membaca kebenaran, bisa menerima kebenaran. Fa'aktiran min dhikri habil adabi. Maka asahlah hatimu dengan berzikir. Zikir hatimu, ingat Allah, diasah dengan berzikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan merasa tenteram, damai. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman yang sesungguhnya bukan iman dengan lidahnya saja. Orang beriman yang sesungguhnya itu lihat ngeresap di dalam hati. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada debar-debar, ada rasa rindu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu sekaligus takut kepada Allah. Bercampur dalam suasana keimanan sehingga rindu untuk melakukan ketaatan, sehingga takut melakukan kemaksiatan. Ini adalah hati yang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Alam dzikrillah. Ini adalah diasah pertama dengan zikir. Tarqa, maka dengan berzikir itu engkau akan tarko naik pangkat. Tarko enggak akan naik. Bihadza dzikir, dengan dzikir tersebut memperbanyak la ilaha illallah, kamu akan naik a'la rutabi, paling tingginya pangkat. Dengan berzikir kita akan tinggi pangkat kita. Zikir itu penting jadi. Zikir kepada Allah, di antaranya zikir la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Paling zikir kata Nabi, paling bagusnya zikir adalah la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli ila illallah. Paling bagus yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu dan aku adalah la ilaha illallah, zikir. Tentunya ada adabnya. Tarkabi hadza dzikri a'larutabi bil adabi, dengan adab di sini. Zikir dengan adab. Para guru tarekat mengajari bagaimana berzikir, mengambil air wudu, menghadirkan kekhusyuan, menjauhkan kita dari was-was, dari pikuk dunia, mengambil tempat yang tenang. Duduk seperti duduknya orang sholat, duduk ibadah. Seperti duduknya orang sholat, duduk seperti ibadah. Duduk tawarruk atau duduk iftirash. Jadi duduk seperti ibadah agar kita tidak seperti orang yang lagi main-main. Atau terembuk dengan sila. Menghadap ke kiblat, menyebut nama Allah. Lihat. Dan sesaat kadang kalau memang kita tidak bisa khusyuk di saat buka mata, pejam mata. Ada ini aturan-aturan yang diajarkan oleh ahli tarekat agar bagaimana agar kita sampai kepada pembersihan hati dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir la ilaha illallah. Kemudian setelah itu adalah untuk merangi hawa nafsu nanti. Ilmu tasawuf tadi untuk merangi hawa nafsu, di antaranya berzikir, memperbanyak zikir. Dan enggak cukup orang memperbanyak zikir saja. Zikir toh enggak cukup. Ini salah satu langkah pertama adalah zikir. Fa'aktsiran min dzikriha bil adabi. Berzikir. Nafsu ini kan selalu mengajak kepada kejelekan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, nafsal amaratun bisu', hawa nafsu ini selalu mengajak kepada kejelekan dan kehinaan. Hawa nafsumu selalu menyuruh pada kehinaan dan kejelekan. Maka lihat, kamu harus berbeda, lawan terus nafsumu itu. Kau curigai terus. Sehingga nafsu itu menjadi nafsu yang selalu kau tuduh. Artinya kau rendahkan nafsu. Jangan kau ikuti lawamah. Kalau sudah lawamah, orang biasa seperti itu menjadi mulhamah. Sehingga kita sering mendapatkan sesuatu yang rohani dari Allah, kesejukan, ketenangan, rindu kepada kebaikan, faham kebaikan, kemuliaan, mulham. Ilham dari Allah. Ilhamnya adalah melalui malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang bisikan setan sudah pergi. Sebab ilham itu ada ilham dari kejelekan, ilham dari kebaikan. Fa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Ilham itu akan datang baik dari Allah, jelek dari godaan setan. Artinya bisikan kepada hati sehingga hawa nafsu menuruti bisikannya setan. Tapi setelah hawa nafsu dipisingkan, maka hati yang menyuruh bisik, mendengar bisikan atau mendengar apa? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mulhamah nanti mutmainnah. Tenang hatinya, batinnya menjadi batin yang tenang. Yakin dengan janji Allah. Biarpun kadang masih ada keraguan-keraguan tentang rezekiku dari mana, tapi langsung karena lebih kuat ketenangannya, dia ragu. Dia besok harus kerja, ngelamar pekerjaan. Kan masih derajat mutmainnah. Tapi setelah bekerja itu seolah-olah waktu bekerja dia seolah-olah kurang yakin dengan rezeki Allah. Tapi tidak. Di dalam bekerja dia tawakal, ini tugasku, selesai. Sehingga dia saat menemukan kegagalan, dia tidak pernah pusing. Karena sudah mutmainnah. Mulhamah, mutmainnah. Sampai derajat radiyah, rela dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Enggak pernah mengeluh dengan sakitnya. Bahkan dengan sakit pun kadang bisa bersyukur. Puji syukur kepadamu ya Allah, kau beri aku penyakit di dunia. Semoga ini menjadi sebab kau cabut penyakitku di akhirat. Oh. Bagaimana radiyah, ridho dirinya dengan apa yang Allah berikan dari segala kekurangan. Bukan mencaci, mengeluh, marah. Radiyah. Kalau sudah radiyah, mencaci, mardiyah, diridhai oleh Allah. Puncak. Bukankah kita rindu kepada ridho Allah? Kalau sudah dikatakan Allah ridho, di mana tempat kita? Di tempat keridhaan Allah. Tidak ada susah. Tidak ada gundah. Tidak ada sakit. Semuanya serba indah. Karena apa? Kita ridha, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardiyah. Radiyah, mardiyah. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu nafsu kamilah yang sangat sempurna. Sempurnanya nisbi, bukan sempurnanya sesungguhnya adalah nafsunya, jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia adalah nisbi. Sempurna adalah sebagai manusia yang jiwanya sempurna adalah sudah tidak pernah terganggu dengan urusan dunia. Jadi ada apapun antara emas dengan batu sudah tidak beda. Tidak pernah terkagum dengan urusan dunia. Ini adalah pangkat tinggi. Maka ini harus irtiqoknya dari tarqo, perlahan demi perlahan harus meniti. Meniti kemuliaan adalah dengan upaya mujahadah. La ilaha ilmu tasawuf. Untuk sampai derajat nafsu kamilah tadi. Kemudian setelah itu, wa ghalibil khaufa 'ala ar-raja'i. Maka termasuk setelah berzikir, perbanyaklah zikir. Artinya mulai dari saat ini zikir. Jangan bersihkan hati dulu baru berzikir, enggak ketemu judulnya. Hatinya enggak bersih-bersih, jadi nanti enggak zikir dong. Jadi berzikir harus, maka ada wirid. Isyarat zikir la ilallah itu isyarat saja. Sebenarnya zikir di sana banyak sekali. Yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang diajarkan Rasulullah. Zikir-zikir yang banyak. Selama ini yang kita baca di tempat ini misalnya Ratibul Haddad, Wirdul Latif, Wirdul Fatih dan lain sebagainya. Ini zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca itu semuanya, itu punya pengaruh besar terhadap hati kita. Itu zikir, baru setelah itu menata hati kita. Kita koreksi di hati kita, sejauh mana rasa takut kita kepada Allah dan sejauh mana harapan kita kepada Allah. Harus ada keseimbangan, harap, rasa takut. Harapan dengan rasa takut ini seperti dua sayap yang digunakan seorang hamba untuk berterbang menuju Allah. Kalau pincang gak akan sampai. Jika seseorang dikuasai oleh rasa takut, maka dia akan menjadi orang putus asa. Melakukan dosa tidak memohon ampun kepada Allah. Karena apa? Terlalu takut. Sehingga tidak pernah berharap kalau Allah Maha Pengampun. Ini bahaya sekali. Jadi gak cukup orang hanya membesarkan rasa takutnya. Rasa takut, tidak ada harapan, putus asa. Harapannya tinggi, gak ada takut, ngentengin. Selalu berkata, Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun. Lah ngapain kamu dosa? Tenang saja, Allah Maha Pengampun. Harapan yang berlebihan, pincang. Sayapnya sebelah enggak akan sampai kepada Allah. Maka di sini harus ada keseimbangan. Ada dua sayap, roja. Yang namanya adalah roja, harapan. Yang kedua adalah apa? Ar-roja dan khuf. Jadi ini adalah dua sayap ini yang harus dipakai. Akan tapi di dalam yang siapa? Sayap itu harus seimbang. Kepakan sayap harus seimbang. Kalau harus belok kanan, mereka ngerti sendiri ya, secara otomatis. Harus belok kiri, mana yang ditekan ini. Begitu juga kita mengatur rasa khauf, harap, rasa takut tidak dengan rasa harap kepada Allah tuh harus selalu dicermati. Sehingga jangan sampai yang kita tekan kanan terus, nanti ya belok. Belok ke kanan nanti, belok ke kiri. Kalau kiri terus belok ke kanan, keseimbangan. Maka nanti ditekankan, ghalibil khauf. Tekan lebih banyak sayap rasa takut tadi. Karena umumnya kita itu banyak maksiat. Biar rem ini, mata kita sering lihat gak karu-karuan. Mulut kita sering berucap yang tidak benar. Maka ghali bil khauf, tekan rasa takut ini. Perbanyak rasa takut. Kita menekan rasa ketakut ini penting sekali. Nanti ada saat-saat harus kita tekan. Bukan rasa takut yang kita tekan. Ada nanti yang perlu kita tekan adalah rasa harap. Di saat orang mau meninggal, di saat orang sakit, apa banyak sudah apa mau meninggal, itu kan mau mati. Maka ditekan rasa rojak harapannya. Jangan khawatir, Allah Maha Pengampun. Sehingga minta ampun kepada Allah. Tapi ini kita dalam irama mau membersihkan hati kita. Langkah-langkah pertama yang harus kita hadirkan adalah menekan rasa khauf. Ala roja'i daripada roja', daripada harap. Kalau baru pemula seperti kita itu membesarkan harapan, tok ngendengin, tenang aja Allah Maha Pengampun kok. Tapi juga menyiksa, tapi ya, akhirnya apa? Gampang, ngendengin dosa dan maksiat. Wasir limulaka bila tana'in. Selalulah berjalan menuju kepada Allah bila tana'in. Tanpa berjauhan, artinya terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menekan rasa takut kita kepada Allah agar kita menghentikan kemaksiatan sambil kita terus berjalan meningkatkan ketaatan. Menekan kita agar kita menghenti dari kemaksiatan, di sisi lain adalah kita selalu berjalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajaddid at-taubata, kemudian langkah berikutnya adalah memperbaharui tobat. Selalu kita memperbaharui tobat kita. Tobat diperbaharui. Dan tobat harus diperbaharui. Dan tobat harus ada peningkatan. Dan tobat harus terus menerus. Itulah yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwab. Tawwabin itu orang yang terus menerus meningkatkan tobat. Bukan innallaha yuhibbut taibin. Tobat sekali selesai. Tidak. Bertobat, lalu bertobat lagi, lalu bertobat lagi, lalu bertobat lagi. Sehingga Nabi itu bertobat. Bukan dari dosa. Para kekasih Allah bertobat. Bukan dari dosa. Sehingga martabat orang bertobat sendiri macam-macam. Ada orang yang bertobat dari dosa besar. Ada bertobat dari dosa kecil. Ada orang yang bertobat dari kemakruhan. Ada yang bertobat dari amal soleh. Hanya tidak bisa bangun malam saja paginya. Seperti Abu Yazid Al-Bustami. Beliau tidak bangun malam semalam saja. Dia membayar istighfar ribuan kali sehari. Gara-gara tidak bangun malam. Apakah salah? Apakah dosa? Bangun malam tidak wajib. Tapi tingkatan seseorang seperti itu. Tidak dosa. Tapi menghadirkan penyesalan di hati seorang hamba yang dekat kepada Allah. Anda seorang biasa menolong seseorang. Membantu seseorang. Dermawan, peduli dengan orang lemah, fakir, yatim, miskin. Suatu ketika, di sebuah perjalanan, Anda tidak membawa uang, tidak membawa apa. Di tengah jalan ada orang membutuhkan. Dan Anda tahu dari bentuk tubuhnya adalah fisiknya kurang, cacat mungkin atau apa, cacat fisik, cacat mental. Dan dia butuh, tapi Anda tidak punya apa-apa. Kan tidak wajib bagi Anda. Karena Anda punya apa-apa. Tapi Anda nyesetnya gak habis-habis. Ah, kenapa tadi aku gak bawa duit? Kenapa, kenapa, kenapa? Itu kan martabat. Martabat penyesalan. Lil'auzari dari dosa-dosa. Latai asan satu sisi lain. Jangan bosan, jangan putus asa. Min rahmatil ghaffari. Dari kasih sayang dan yang maha pengampun. Al-ghaffar. Jadi langkahnya, lanjutnya adalah bertobat. Membaca la ilaha illallah. Memperkuat sayap harap dan roja. Sayap harap dan rasa takut. Kemudian setelah itu yang ketiga, tobat. Tobat kita ini. Kemudian setelah itu, tobat. Tobat ini adalah, maknanya adalah memohon kepada Allah dan jangan sampai kita dikuasai oleh rasa putus asa karena dosa-dosa. Ini tobat. Masih ada hubungannya nanti dengan yang namanya khauf tadi. Tapi saya jadikan ini adalah sebagai bab sendiri. Seperti Imam Haddad mengatakan bahwasanya, jika engkau ingin menuju kepada Allah, katailah, wilayah pertama yang harus kau masuki adalah wilayah tobat. Karena engkau akan menuju zat yang maha suci, maka tanggalkan kekotoranmu, sucikan dirimu, baru engkau akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wilayah tobat. Tobat dari Allah, tobat dari manusia. Kemudian, wakun ala alaihi syakura, wakun ala balaihi sabura. Termasuk langkah selanjutnya adalah mempertajam kepekaan, kesadaran kita akan karunia Allah. Agar bisa menghasilkan rasa syukur yang sesungguhnya. Bukan syukur, alhamdulillah gak sadar. Kamu nyukurin apa sih? Jadi merenungi apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang sangat banyak. Amat banyak nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah yang sangat banyak. Teramat banyak nikmat Allah. Kita renungi dari mata kita. Oh, mata. Dengan nikmat mata. Yang tidak punya mata pun bisa merenungi nikmat Allah yang lainnya. Oh, aku bisa punya lidah yang bisa merasakan. Telinga yang bisa mendengar dan seterusnya. Teramat banyak nikmat. Gak bisa kita rinci sehingga betul-betul. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitungnya. Kita merenungi akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga setelah itu menghadirkan, memunculkan satu rasa yang agung, yaitu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syukur ini penting, mengundang nikmat, mengabadikan nikmat. Syukur ini faedahnya pertama, mengabadikan nikmat. Yang kedua akan mengundang nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum. Wa kun ala bala'ih sabura, hendaknya kau sabar atas musibah yang Allah berikan kepada kepadamu. Artinya, di saat diberi oleh Allah musibah, dia bisa sabar. Musibah, sabar. Sehingga betul disabdakan Nabi, ajibtu min amri ummati anna kullahu khair. Aku heran dengan urusan umatku, semuanya baik-baik. Enggak ada enggak baiknya. Wala yakunu dhalika illa lil mu'min illa lil mu'minin. Enggak ada itu kecuali bagi orang yang beriman. Coba, beriman, orang beriman tuh enak semuanya. Di saat diberi oleh Allah kenikmatan syakar, kalau diberi Allah nikmat lalu bersyukur, baik-baik dia. Kalau di saat diberi oleh Allah musibah sabar, baiklah bagi dia. Dan tidak akan ada kecuali bagi orang yang beriman. Dan nanti ada bab khusus bagaimana kita menanggapi atau bagaimana kita memahami tentang musibah yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Kalau orang kafir mendapatkan musibah, ketahuilah itu adalah muqaddimah musibah nanti di akhirat. Musibah di akhirat lebih pedih lagi. Tapi tidak ada musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali salah satu dari tiga. Yang pertama, karena Allah ingin menghapus dosanya, Allah sayang kepada hamba tersebut. Akan tapi hamba ini kok jarang istighfar. Maka dikasih Allah sakit, karena Allah tidak ingin menyiksanya nanti di akhirat. Ini banyak dosa, tapi Allah sayang, maka Allah beri kepadanya sakit. Sehingga dengan sakitnya ini apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Atau musibah yang lainnya. Tidak panen pertaniannya dan seterusnya, musibah. Maka musibah ini adalah yang pertama adalah lo mengangkat dosa-dosa. Yang kedua adalah untuk mengangkat derajat. Makanya bagaimana Nabi kok gerahamnya sampai jatuh? Kok Nabi kena musibah? Kan Nabi gak dosa. Iya, Nabi diangkat derajatnya. Bagaimana bisa sampai waktu di perang Uhud itu betul-betul terluka. Pelipis beliau retak. Geraham jatuh, berdarah. Merasakan sakit. Bukankah beliau kekasih Allah? Nah, karena Allah semakin kasih, akan diangkat tinggi-tinggi derajat beliau. Sama, seorang hamba pun demikian. Ini dua ini. Yang ketiga nanti, untuk tabungan pahala. Besar di hadapan Allah. Yang pertama dan kedua ini akan kita jadikan cara pandang. Dan hati-hati, jangan salah di saat engkau memandang seseorang. Artinya begini, jika musibah menimpa kepada dirimu sendiri, hendaknya pemahaman yang pertama yang harus kau hadirkan, ini karena dosaku, Allah akan mengampuniku. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, bukan yang pertama yang kita hadirkan. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat dia. Kadang kita suudon sama seseorang. Alangkah seringnya lidah kita mengatakan kalimat kotor. Ah, Jogja kenapa bumi karena banyak pendosa di sana. Innalillah. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Tsunami karena banyak maksiat di sana, maka kena tsunami. Astagfirullah. Kalau memang di Aceh itu kena tsunami karena banyaknya pendosa di sana, Cirebon pun sudah harus kena tsunami. Karena di Cirebon juga banyak orang maksiat. Kita sering menilai orang dengan cara yang picik, merendahkan. Dan tersakit hatinya. Orang, mungkin keluarga yang masih hidup merasa sakit. Oh, aku dibilang kena musibah karena banyak dosaku. Berarti nenek moyangku banyak dosa dihukum oleh Allah. Oh, sakit hatinya. Kita sering kita mendokumentar. Wah, karena di Jogja banyak maksiat. Makanya digempa, digoyang dengan gempa bumi. Termasuk yang ada di tsunami juga dunia. Karena Aceh tidak seperti dulu, banyak maksiat. Hei, kalau memang Aceh kena tsunami gara-gara kemaksiatan warga Aceh, kota-kota di Indonesia harus kena tsunami semuanya. Karena zina juga ada di sana, mabuk ada di sana. Akan tapi lihat, cara pandang ini perlu dijaga. Hati-hatian. Kalau Anda memandang orang maksiat, jangan berkata, oh itu karena kamu banyak dosa. Na'udzubillah. Karena bisa jadi dosanya sudah diampuni Allah. Akan tapi katakan, Allah akan mengangkat derajatmu. Ini cara pandang. Kalau dirimu sendiri yang kena musibah, oke, katakan, ini karena aku banyak dosa. Alangkah banyaknya orang menyombongkan dirinya dengan tanpa disadari. Kalau kena musibah itu ngadu, ya Allah, kenapa aku kena musibah lagi? Dosa apa kok sampai aku kena kayak begini? Dosa apa? Enggak punya dosa ente? Teramat banyak dosamu. Kok ngomong dosa apa? Kalau teramat banyak dosa kita. Baik, ini cara pandangnya. Akan tapi secara umum, kalau kita menyikapi musibah, pertama pandang musibah itu pengampunan dosa. Yang kedua adalah untuk mengangkat derajat. Yang ketiga adalah tabungan pahala. Pahala besar. Sehingga orang-orang yang kena musibah nanti di akhirat, yang punya musibah di dunia lalu sabar nanti di akhirat, mereka pada berkata, ya Allah, kenapa musibahku kok hanya sebentar saja? Kok tidak lebih banyak lagi, biar tambah gede, tambah tinggi pangkatku. Kenapa cuma sakit sebulan, ya Allah? Saya kenapa tidak sepanjang hidup saya sakit? Biar pangkat saya tinggi. Jadi ngomong, kenapa begitu tingginya pangkatnya orang sabar? Pahalanya tidak dihitung-hitung oleh Allah, sukamu. Kan begitu. Yafassabiruna. Orang-orang sabar akan diberi oleh Allah pahala. Bukhairi hisab, tanpa ada hitungan. Tinggi betul pangkatnya. Ini adalah bagaimana kita menyikapi tentang musibah bagi ahli iman. Semoga Allah mengampuni derajat, mengampuni kita semuanya. Mengangkat derajat kita. Memberikan tabungan pahala besar di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Menjauhkan dari musibah. Kita ingin masuk surga dengan nikmat Allah. Pangkat tinggi dengan bersyukur. Menjauhkan dari malapetaka. Jangan nantang ya. Jangan nantang di dunia. Ya Allah, kasih saya musibah. Saya akan bersabar. Oh berat. Saya tidak minta itu. Minta ya Allah, jadikan aku hamba yang syukur saja ya Allah. Semuanya serba nikmat karuniamu ya Allah. Sabar. Apa? Jasa syukur. Enggak usah pakai musibah ya Allah. Abad imtinan. La abad imtihan. Kita ingin menjadi hamba yang dikaruniai oleh Allah. Bukan yang diuji oleh Allah. Kisah Nabi Sulaiman ada. Kan ada hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Tapi diberi oleh nikmat. Lalu bersyukur. Sampai masuk surga pangkatnya tinggi. Pilih mana? Pilih diuji? Kalau ngomong yang baik. Jangan ngomong yang jelek. Kadang kita ngomong karena putus asa, ngomong jelek. Ngomongnya mau sombong. Aku pengen diuji begini biar saya makan tinggi. Ngomong yang baik saja. Ya Allah, berikan aku nikmat yang banyak, lalu aku bersyukur masuk surga. Selesai. Kalau Nabi Yusuf ngomong, ya Allah, aku gak usah masuk penjara, gak akan masuk penjara. Tapi Yusuf ngomong, penjara lebih seneng bagiku. Kenapa? Maka ucapannya yang... Kan Yusuf sendiri ngomong, Nabi Yusuf. Penjara bagiku lebih aku sukai. Ah, udah masuk penjara Yusuf. Coba minta ya Allah bebaskan aku dari ini semuanya, akan bebas. Kadang putus asa doanya itu. Punya harta kaya, enggak punya anak. Ya Allah, punya harta banyak, enggak punya anak. Mending punya anak, enggak punya harta, enggak apa-apa. Ngomong salah dia. Bener kasih anak duitnya habis, bingung juga dia. Ngomong yang benar, Tuhanmu Allah Maha Kuasa. Ngomong yang baik saja kok susah. Jangan sombong. Sabar tuh gak gampang. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur karena karuniamu. Baik, ini saja. Semoga Allah mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, menguatkan dalam akidah yang Allah ridhoi, membersihkan hati kita, menjadikan nafsu kita, hawa nafsu kita, jiwa kita adalah jiwa yang bersih, jiwa yang sempurna, jiwa yang tenang. Dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur, sehat afiat dan husnul khatimah. Akhir hidup kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.